Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentalah kitab Adabus Sibab fi Sunnatul Mutahharah karya al-alamah al-muhaddis Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimallahu ta'ala. Kemudian kemungkaran yang keempat yang patut untuk dihindari di acara walimatul urs adalah tadmimul adfar wa itolatuha, mengkiteks kuku, wa itolatuha dan memanjangkannya. Maka beliau katakan Arabi yang keempat ini adalah satu kebiasaan yang jelek, kebiasaan jelek yang lain, alati tasarrabat, yang masuk berasal dari fajiratu uruba, dari wanita-wanita fajir, wanita-wanita jelek, alil maksiat, dari kalangan Eropa, ila kathiri minal muslimat, kemudian masuk pada banyak kaum muslimah. Yaitu mereka warnai kuku mereka bisamri al-ahmar, dengan kitak yang berwarna merah, dengan cat yang berwarna merah yang terkenal di zaman ini dengan sebutan minikur. Apa? Mini. Tulisannya? M-A-N-I-C-U-R-E. Nama merek itu. Nama buatan. Nama fiil. Kita mengobatkan nama buatan. Kayak sampo, ngekribat. Menukir memang kegiatan untuk ngasih warna itu. Oh ini fiil ini. Wa itolatuha wa itolatuhun, kemudian mereka memanjangkan sebagian kuku. Biasanya tidak semua, namun cuma sebagian kuku. Kalau semua kayaknya terlalu menakutkan mungkin ya. Jadi cuma sebagian kuku saja, jempol atau jari manis. Oh keseluruh. Waduh, tidak menakutkan tuh. Waqad yaf'aluha ba'du syabab aydan, sebagian anak muda laki-laki juga melakukan hal itu, yaitu memanjangkan kuku. Fa in hadza, maka tindakan ini di samping mubah ciptaan Allah al-mustalzim, yang konsekuensinya adalah terlaknatnya pelakunya sebagaimana telah Anda ketahui baru saja. Demikian juga unsur yang bermasalah yang lain adalah atas sabab bil kafirat, menyerupai wanita-wanita kafir yang terlarang dalam banyak hadis. Catatan kaki, aku telah sebutkan hadis-hadis tersebut bistiqsa. Istiqsa itu artinya berupaya untuk menyebutkan semua dengan lengkap, gitulah bahasa bebasnya, dalam kitabku Hijab Mar'ah Muslimah atau Jilbab, setelah itu kemudian diubah judulnya Jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah. Faman sya'at, siapa yang ingin, maka silakan membaca, merujuk ke buku tersebut. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tasyabba biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kelompok orang, mannya itu umum, isim syarat, maka siapa saja. Tasyabba biqaumin, di sini nakirah, didahului syarat, maka juga bersifat umum, kaum apapun. Maka hadis ini bukan hanya maknanya celaan, namun juga maknanya pujian, tergantung kaum apa yang dicontoh. Maka kaum di sini mencakup kafir, kemudian orang fasik, demikian juga ahlil bid'ah dan yang lainnya. Siapa yang menyerupai satu komunitas, satu kelompok orang, tidak disebutkan menyerupai dalam hal apa. Maka di sini hadful ma'mul yufidul umum. Maka menyerupai dalam semua hal yang dengan itu timbul keserupaan, kesamaan, yaitu artinya dalam semua hal menjadi ciri khas. Fawa minhum, maka dia adalah bagian dari mereka. Diatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad, demikian juga Abad bin Humaid dalam kitabnya Al-Muntakhab, Tahawi dalam Muskil al-Athar dengan sanad yang hasan. Fa'innahu aydan, di samping itu unsur terlarang bermasalah yang lain adalah menyelisih fitrah. Ya, fitrah tolati fatran nasa alaiha, satu fitrah yang Allah tetapkan manusia berada di atasnya. Dan Nabi SAW mengatakan al-fitratu khamsun, fitrah itu ada lima hal. Ini catatan kaki, yang dimaksud dengan fitrah adalah sunnah. Dan yang dimaksudkan adalah sunanul anbiya, ajaran semua para nabi. Alati umirna anak tadi bihim, yang kita diperintahkan untuk meneladani mereka. Demikian penjelasan diambil dari kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Maka fitrah disini artinya ajaran semua para nabi. Ada lima hal yang menjadi ajaran semua para nabi. Al-ikhtitan, yaitu berkhitan, kemudian istihdad, ya, mengerok bulu kemaluan. Catatan kaki, ya, istihdad wazannya adalah istif'al dari kata-kata hadid. Yang dimaksudkan adalah istimalu Musa menggunakan pisau tajam untuk mengerok rambut min makanin maksusin dari tempat khusus di badan. Dan riwayat yang lain tu'ayin menegaskan tempat khusus tersebut. Wa yujibuni bihadil munasabah, dan dalam kesempatan ini, dan satu hal yang menakjubkanku, mengagumkanku dalam kesempatan ini, perkataan Abu Bakar Ibn al-Arabi Al-Maliki Al-Mu'arab, yang itu Al-Arabinya itu pakai alif lam, bukan Ibn Arabi Sufi An-Nakirah yang Arabinya tidak ada alif lamnya. Ibn al-Arabi mengatakan bahasanya, ingdi menurutku anal khisal al-khamsa, bahasanya lima sunanul fitrah ini yang disebutkan dalam hadis ini seluruhnya hukumnya wajib. Fa'inal marakanasnya, seorang seandainya meninggalkan lima-limanya, maka tidaklah tersisa bentuk orang tersebut dalam bentuk manusia, sudah tidak lagi berbentuk manusia kalau lima-limanya ditinggalkan. Ini, bulu kemaluan dipelihara terus misalnya, ini tidak pernah dicukur 10 tahun lamanya misalnya, kemudian bulu ketiak juga sudah 15 tahun tidak pernah dicukur misalnya. Maka seandainya lima-lima hal ini ditinggalkan, maka seorang manusia itu sudah tidak lagi berbentuk manusia. Fakaifa min jumlatil muslimin, maka apalagi berbentuk orang Islam. Bentuk manusia saja sudah tidak, apalagi bentuk orang Islam. Aku nukil dari kitab Fathul Bari. Wa hadha minhu, dan perkataan Ibnu Daqiq al-Ain ini fikhun daqiqun, dari pemahaman yang yang dakik, yang bagus, namun itu satu hal yang tidak mudah disimpulkan. Waman tu'aqibahu, waman ta'aqabahu, siapa yang mengkritik perkataan Ibn al-Arabi di atas, falam yusibuh taufiq, maka dia bukanlah orang yang mendapatkan taufiq. Artinya apa? Bantahnya adalah bantahan yang tidak tepat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain ditegaskan tentang tempat tertentu tadi, halqul anah, yaitu mengerok bulu sekitar kemaluan, sekitar kubul dan dubur, dan qasus syarib, ini menggunting atau memangkas kumis, wa taqlimul adfar, nah ini yang ditebalkan, ini yang digaris bawahi, dan memotong kuku, wanatful ifti, dan mencabuti bulu ketiak. Kemudian dari Anas radhiyallahu anhu, wukita lana, diberi waktu bagi kami, dalam riwayat yang lain ada penegasan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan waktu bagi kami, Fikasi syarib untuk menggunting kumis dan memotong kuku, mencabik bulu ketiak, mengerok bulu di sekitar kubul dan dubur. Nabi tetapkan dan Nabi katakan tidak boleh dibiarkan lebih dari 40 hari atau 40 hari 40 malam. Di catatan kaki hadis Anas, wukita pada ini bil bina al majhul, dengan bina dengan bentuk majhul, maka kalau seandainya pakai yang bentuk majhul ini, statusnya fi hukmil marfu, statusnya sebagaimana sabda Nabi ala rajih, menurut pendapat yang paling kuat di antara pendapat para ulama. Lebih-lebih lagi ternyata telah ditegaskan dalam riwayat yang lain bahasanya yang menetapkan waktu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun untuk riwayat yang menegaskan waqtalana Rasulullah itu dipermasalahkan oleh sebagian ulama, yaitu i'lal dinilai cacat oleh Syaukani. Pada untuk riwayat yang lain ini karena ada perawi yang bernama Sadafah bin Musa. Maka penilaian komentar negatif Syaukani ini adalah zuhulun, kelalaian Nasa'i, kelalaian Syaukani. Bahasanya Nasa'i telah meriatkan riwayat ini melalui jalur selain jalurnya Sadafah, sehingga dengan sanad yang sahih. Demikian juga riwayat tersebut diriatkan selain dari jalur min ghairi tariqihi, yang berbeda dengan jalurnya Sadafah, diriatkan oleh ulama hadis bernama Abul Abbas Al-Assam dalam kitabnya Hadis Al-Hadis. Demikian juga diriatkan oleh Ibnu Asakir. Maka ada sejumlah, memang ada satu jalur yang melalui Sadafah bin Musa dan ini bermasalah. Namun Al-Albani menemukan dua jalur yang dua-duanya tidak melewati Sadafah. Ada jalurnya, ada dalam riwayat Nasa'i, kemudian ada riwayat satu ulama hadis yang kurang terkenal dalam bacaan kita, Abul Abbas Al-Assam, atau yang mungkin agak terkenal Ibnu Asakir, itu juga melalui jalur yang berbeda. Nah, hadis ini yang wukita lanin diriatkan oleh Muslim dan lainnya. Kemudian Al-Albani mengatakan wa dhahirul hadis, dan dhahir hadis menunjukkan tidak boleh melewati 40 hari dalam keadaan belum dipotong atau belum dikerok. Dan inilah yang menjadi ditegaskan oleh sebagian muhakikin semacam Syaukani. Maka nampaknya berdasarkan kutipan dari Al-Albani di sini, Syaukani berpendapat haram. Ini, lebih dari 40 hari ternyata kumis belum belum dikunting, atau bulu ketiak belum dicabut atau dibersihkan. Maka Syaukani berpendapat haramnya, meskipun banyak ulama mengatakan 40 hari di sini mimbabi afdaliyah, dianjurkan agar hendaknya sudah dipotong, sudah dibersihkan sebelum 40 hari. Artinya namun 40 hari belum ya tidak apa-apa. Namun sebagian ulama nampaknya, semisal Syaukani nampaknya adalah berpendapat haramnya kalau lebih dari 40 hari kemudian belum dibersihkan. Dan berkaitan dengan mencabut bulu ketiak atau kemudian maka yang menjadi maksud sebagaimana kata Al-Imam Musyafi'i adalah pembersihan. Artinya boleh saja misalnya bulu ketiak itu dikerok dan tidak dicabuti. Itu sudah melaksanakan yang diperintahkan, meskipun al-afdal, yang afdal adalah mengikuti teks. Dicabuti. Di sini di poin keempatnya ada dua hal yang dibahas oleh Al-Albani. Yang pertama adalah memberi teks, Kemudian yang kedua adalah memanjangkan kuku. Kalau memanjangkan kuku, jelas satu hal yang terlarang, karena menyelisihi sunanul fitrah. Ya, sedangkan tatmimul adhafir, memberikan warna kitex untuk untuk kuku, secara, kalau di sini kita jumpai pendapat Al-Albani, secara mutlak beliau melarangnya dengan alasan kalau itu mengubah ciptaan Allah, kalau itu tersabut dengan wanita kafir. Itu alasan pokoknya. Namun berkaitan dengan alasan menyerupai orang kafir atau wanita kafir, maka tentu hal ini perlu dikaji lebih lanjut. Itu tentu berlaku selama itu masih menjadi ciri khas wanita-wanita kafir. Namun ketika hal tersebut tidak menjadi ciri khas wanita kafir, maka permasalahan memberikan kitex merah di kuku pada wanita perlu dirinci lebih lanjut. Tidak dimutlakan haram mutlak semacam yang dikatakan oleh Al-Albani di sini. Ya, tentu memberi warna jika itu pakai pacar, maka tidak mengapa, karena bahkan Al-Albani menghasankan, menilai hasan satu hadis yang memerintahkan agar wanita memberi warna pada kukunya. Adapun jika dengan kitex, sebagaimana yang sedang kita bahas di sini, maka sebagian ulama membedakan, mempermasalahkannya dari sisi kalau kitex itu tidak, itu menghalangi air untuk sampai ke kuku. Sehingga sebagian ulama mengharamkannya jika dalam kondisi tidak haid. Dalam kondisi suci, tidak haid, yang ada kewajiban baru itu haram, karena itu menghalangi sampainya air ke kuku, karena dia adalah cat. Namun ketika kondisi haid kemudian diwarnai, maka tidak mengapa. Ini pandangan yang lain tentang masalah kitex, kitex merah. Maka pandangan lain merinci permasalahan ini. Dan sudut pandang yang dipakai adalah pertimbangan kalau hal tersebut menghalangi sampainya air ke kuku yang merupakan bagian dari anggota wudu. Kemudian poin bahasan berikutnya yang kelima, kemungkaran yang sering terjadi pada walimatul urs yang kelima, kata beliau adalah hal kulliha, mengerok habis jenggot. Maka poin yang kelima, wa misluha, semisal dengan poin yang keempat dalam masalah jeleknya, jika tidak kita katakan lebih jelek daripada yang poin keempat, menurut orang yang masih punya fitrah yang sehat, adalah kelakuan mayoritas laki-laki. Ini mayoritas ya disebutkan, mayoritas laki-laki menatazayun dengan memperbagus penampilan dengan cara mengkerok jenggot. Kenapa? Karena ikut-ikutan orang Eropa yang kafir. Sampai-sampai satu hal yang minal ar, satu hal yang aib menurut mereka, ketika seorang ayat khulal arus, seorang pengantin laki-laki menemui pengantin perempuan dalam keadaan tidak dikerok jenggotnya. Maka lihat catatan kaki, pengantin laki-laki arus, pengantin perempuan juga disebut arus. Dan catatan kaki yang ketiga, wazada ba'da ba'dhum fid dhalal, dan sebagiannya menambah kesesatan, lebih parah kesesatannya dengan menjadikan faja'alu ifa'alih ya bi munasabati wafati qurbin lahum minal kamal. Faja'al, maka mereka jadikan membiarkan jenggot pada saat wafatnya kerabat. Kerabatnya adalah minal kamal, satu hal yang bagus. Jadi kalau acara sedih, ada yang mati, maka jenggot dibiarkan. Kalau acara gembira, ini pernikahan, jenggot dihabisi. Nah, ini, maka bagian dari kesedihan itu memanjangkan jenggot. Gitu. Ini beliau katakan ini pemahaman yang lebih keterlaluan lagi. Jenggot kemudian diidentikan dengan kabar mati. Nah, orang daerah jenggot, kok jenggotnya kok enggak dikerok-kerok, ditanyain siapa yang mati mas? Nah, dan mungkin ini tentu kondisi yang lebih parah. Inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul latif fis sudur. Maka yang buta bukanlah mata, akan tapi hati yang ada di dada. Fi dzalika dalam perbuatan mengkerok habis jenggot terdapat beberapa pelanggaran. Yang pertama adalah mengubah ciptaan Allah. Allah Ta'ala dalam rangka tazayyun, dalam rangka mempercantik diri, dalam rangka memperbagus penampilan. Dan begitu, dan sebagian orang menjadikan hal ini bersifat permanen. Setiap kali muncul dikit saja sudah langsung dihabisi. Setiap muncul saja sedikit sudah langsung dihabisi. Yang kemarin kita sampaikan, mengubah ciptaan Allah yang terlarang itu kalau bersifat permanen. Dan itu yang termasuk dalam mengubah ciptaan Allah, permanen dan karena ingin berdandan, memperbagus penampilan. Dan dalam masalah ini sebagian orang mempermanenkan masalah mengkerok atau menghabisi jenggot. Allah Ta'ala bercerita ini fi haqqi syaitan tentang setan. La'anahullah, Allah melaknatnya, dan iblis mengatakan, sungguh aku akan menjadikan di antara hamba-hambamu bagian yang telah ditentukan. Sungguh aku akan menyesatkan mereka, aku akan membuat mereka berangan-angan, dan akan kuperintahkan mereka untuk melubangi telinga-telinga binatang ternak, dan akan aku perintahkan mereka supaya mengubah ciptaan Allah. Dan siapa yang menjadikan setan sebagai pelindungnya selain Allah, maka sungguh dia telah rugi dengan kerugian yang nyata. Maka ayatnya adalah nasun sarihun, dalil tegas bahwa mengubah ciptaan Allah tanpa izin dari Allah adalah bentuk taat kepada perintah setan dan durhaka kepada Allah Ar-Rahman Jalla Jalaluhu. Falajar, maka tidak boleh tidak. Falajar ma'ata, maka tidaklah mengherankan. An la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melaknat wanita yang mengubah ciptaan Allah lil husni, karena mencari, karena menginginkan agar tambah cantik dengan hal tersebut. Kama sabaqa qariban, sebagaimana baru saja kita bahas. Dan tidaklah diragukan bahasanya hal kulihya mengkerok habis jenggot itu dukhul, termasuk lil husni, tindakan mencari lil husni, mencari tampil, penampilan yang bagus. Atau lil husni, untuk mencari tampilan yang bagus, tidaklah diragukan fil la'ni, termasuk dalam laknat yang telah disebutkan. Bijami dengan illah, bijami al-istirak fil illah, yaitu kesamaan illah. Kama la yakhfas, bagaimana satu hal yang tidak sama. Artinya satu hal yang jelas. Maka ada kesamaan illah antara orang yang mentato dan antara orang yang mengkerok habis jenggot, sama-sama illahnya mengubah ciptaan Allah dalam rangka mencari penampilan fisik yang bagus. Mencari penampilan fisik yang bagus sama di dua kasus ini. Wa inama qultu, namun aku katakan tanpa izin dari Allah, supaya orang tidak ada yang memahami bahasanya termasuk dalam mengubah ciptaan Allah yang terlarang, mengerok habis al-ana, bulu kemaluan dan semacam itu yang memang telah diizinkan oleh syariat, bahkan dianjurkan, bahkan tadi pendapat Syaikh Al-Albani mengikuti Ibnul Arabi mewajibkannya. Kemudian yang kedua, menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan anhiku syawarib wa'ful liha. Ya, maka a'ful liha, biarkan jenggot itu tumbuh dan berkembang. Jangan diganggu, jangan diotak-atik. Sedangkan anhiku maknanya adalah baliru fil qas. Bersungguh-sungguh dalam menggunting. Demikian juga jazu itu maknanya sama. Bersungguh-sungguh dalam menggunting. Nah, dari kata-kata anhiku demikian jazu sebagaimana di hadis di jim jazu syawarib, sebagian ulama membolehkan untuk mengerok kumis. Karena tentu digunting dengan sungguh-sungguh sampai tinggal pendek sekali. Karena begitu sungguh-sungguhnya menggunting kumis, maka sampai hampir-hampir sama persis dengan hasil kerokan, sama persis bagaimana hasil dikerok. Boleh jadi terpangkas habis semua, atau kalau tinggal sisa-sisa sangat pendek sekali. Maka sebagian ulama berdasarkan pada kata-kata anhiku, demikian juga jazu, itu membolehkan untuk mengkerok kumis. Namun ini tidak disepakati oleh Al-Albani. Wal muradan yang dimaksudkan dengan berlebihan dalam menggunting adalah al-mubalaghah, berlebihan bersemangat dalam menggunting matola al-safah. Kumis, rambut kumis yang tola, yang lebih panjang melebihi bibir. Bukanlah maknanya hal kusyarib kullihi, mengkerok habis kumis. Fa inna khilafu sunnah al-amaliyah athabita anhu sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah perbuatan yang menyelisihi sunnah amaliyah, praktek nyata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian dalam hadis-hadis yang valid dari Nabi. Oleh karena itu, tatkala Imam Malik ditanya tentang orang yang yuhfi syaribahu, ifa ahfa yuhfi sama. Menggunting habis kumisnya. Maka Imam Malik mengatakan ara ayuja'u dorban. Aku berpandangan orang tersebut layak untuk disakiti dengan cara digebuki. Nah, dengan cara dipukuli. Wa qala liman yahliku syaribahu, dan Imam Malik berkata tentang orang yang mengkerok habis kumisnya. Hadhihi bid'atun dhaharat finnas. Ini adalah satu hal yang baru, yang tidak dikenal di masa salaf, yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Dikatakan oleh Baihaqi. Bisa dicek lebih lanjut di Fathul Bari. Oleh karena itu, Imam Malik adalah orang yang wafiro syarib. Rambut kumisnya itu lebat. Lebat namun tidak melebihi bibir. Nah, dan Imam Malik ditanya tentang kenapa kumisnya lebat, beliau mengatakan hadatsani Zaid ibn Aslam, Zaid bin Aslam bercerita kepadaku dari Amir bin Abdullah bin Zubair, bahasa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, jika marah dia memelintir kumisnya. Memilin kumisnya. Berarti Umar kumisnya bisa dipilin. Artinya kumisnya ya lebat. Wa nafakhodan, nampaklah kumisnya itu membesar. Kalau Umar marah, kumisnya itu nampak tambah gede. Lebih besar daripada ukuran sebenarnya. Diatkan Al-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dengan sanad yang sahih. Warawahwa, demikian juga diatkan Al-Tabrani dan Abu Zur'ah dan Kutamnya Tarikh dan Baihaqi anna khamsata minas sahabah. Bahasanya ada lima sahabat yang kanu mereka yakumuna ay yastasiluna, menghabisi syawaribahum, kumisnya. Namun yang dimaksud dengan menghabisi bukan mengkau habis, ay yakumuna ma'at tarfis syafati, mereka menghabisi ini, bulu kumis yang ada di ujung ini, ujung bibir atas. Semua yang coba-coba masuk bibir dihabisi. Istiqsal di sini tidak mengkau habis, namun dihabisi yang melewati bibir atas. Ini ya. Maka dalam masalah ini Al-Albani memilih pendapat Imam Malik yang melarang, atau bahkan bisa kita katakan mengharamkan, karena sampai boleh dihukum takzir ya, sampai dipukuli ya, hukum takzir. Tidak mungkin hukum takzir untuk satu hal yang makruh namun hal yang haram. Ya, beliau sepakat dengan Imam Malik mengharamkan mengkerok kumis. Diperintahkan untuk ditipiskan, digunting, namun jangan sampai dikerok habis. Dan termasuk dikerok al-halku adalah tadi anhiku atau jazu, yang maknanya adalah menggunting namun dengan penuh semangat, sehingga hasilnya kurang lebih hampir sama dengan di kerok, cuma beda kalau ini pakai silat, yang ini pakai gunting, maka kurang lebih hasilnya sama. Namun ada pandangan yang lain tentang masalah ini tentunya, selain pandangan Imam Malik yang tadi kita sampaikan, dan pandangan dan penjelasan Sa'al al-Bani di sini, bahasa yang dimaksud dengan anhiku itu adalah yang coba-coba melewati bibir muka itu dengan penuh semangat dipangkas. Ini keterangan yang semisal disampaikan oleh An-Nawawi di Syarah Sahih Muslim. Nah, ada pandangan yang lain dalam masalah ini yang membolehkan untuk mengkau habis kumis. Di antara yang membolehkannya adalah Imam Ahmad rahimallahu taala, dan dasarnya adalah tadi anhiku syawarib atau jazus syawarib. Oleh karena itu, maka fatwa lajnah menyimpulkan tentang masalah ini, mengatakan bahasanya al-afdal, yang afdal adalah tidak mengerok kumis. Yang afdal, kumis tidak dikerok. Namun seandainya ada yang ngerok, maka itu boleh. Kemudian at-tasabbuh bil kufar, menyerupai orang kafir. Atau sebelumnya wa minal ma'lum, dan satu yang telah dimaklumi, bahasanya perintah itu menghasilkan hukum wajib kecuali ada indikator. Dan indikator yang ada di sini malah menguatkan hukum wajib, yaitu indikatornya adalah menyerupai, ada unsur menyerupai orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pangkas habislah kumis, wa akhuliha, biarkanlah jenggot untuk tumbuh, khaliful majusa, dan silah majusi. Untuk kalimat khaliful majusa itu tidak disebutkan makmulnya, silah majusi dalam hal apa. Maka disini ada hadful makmul. Hadful makmul yufidul umum. Maka pembuangan sasaran kata kerja menunjukkan makna umum. Maka selislah majusi dalam semua hal, yang jika semua hal menjadi ciri khas majusi. Di antaranya adalah dalam masalah jenggot dan kumis, mereka melihara kumis dan memangkas habis jenggot. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Dan hukum wajib dalam masalah ini juga dikuatkan dengan poin berikutnya, yaitu dengan mencukur habis jenggot, maka seorang laki-laki itu menyerupai perempuan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki, diriatkan oleh Bukhari, Tirmidzi dan lainnya. Di catatan kaki Al-Albani mengatakan wa mimma la raiba fihi, dan di antara hal yang tidaklah diragukan menurut orang yang masih selamat fitrahnya dan bagus niatnya, bahasanya masing-masing dari empat dalil di atas sudah cukup untuk menunjukkan wajibnya memelihara jenggot dan haramnya mengkerok habis. Satu dalil saja sudah cukup. Maka bagaimana jika empat dalil ini kumpul semua? Oleh karena itu Syaikhul Islam Taimiyah mengatakan wa yahrumu dan haram halqu lihyatihi, mengkerok habis jenggotnya. Perkataan sebelumnya ada di Kawakib Durori. Dan diriatkan oleh Ibn Asakir dari Umar bin Abdul Aziz, bahasanya Umar bin Abdul Aziz mengatakan ana haqqa lihyati muslatun. Bahasanya mengerok jenggot itu adalah muslah. Muslah itu tindakan memperjelek, memperburuk tampilan fisik. Muslah itu bisa maknanya kalau perang dengan orang kafir artinya mutilasi. Disebut juga muslah. Ini hukumnya haram. Di antara etika perang Islam dilarang muslah atau dilarang tamthil, kadang dengan kata tamthil. Tamthil artinya mutilasi mayat orang kafir. Boleh jadi misalnya kemudian kenapa mutilasi disebut muslah, dan muslah tadi kita katakan memperjelek penampilan, karena boleh jadi mutilasi itu dalam bentuk misalnya menghancurkan wajah, wajahnya mayit dihancurkan sehingga enggak berbentuk misalnya. Dan Umar bin Abdul Aziz mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil muslah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang muslah. Memperburuk tampilan fisik. Dan termasuk muslah kata Umar bin Abdul Aziz adalah mengkerok jenggot. Dan aku telah fasal tul kaul telah memberikan penjelasan rinci tentang masalah ini dalam satu artikel Tawalat Nasyrahu yang disebarluaskan oleh majalah Syihab di edisi yang ke-41 di tahun pertama terbitnya majalah ini. Kemudian sebagian mukhlisin, sebagian orang-orang yang tulus dari pencinta sunnah dan orang-orang bijak di jalan Allah, koma ala nasriha, menyebarkannya dalam satu buku tipis diberi judul Al-Lihya Finadurdin, Jenggot Menurut Pandangan Agama, yang dicetak oleh Syarikat Al-Islamiyah Litoba'a wa Nasar di Baghdad. Kusampaikan di buku tersebut perkataan para ulama yang mengharamkan untuk mengkerok habis, mencukur habis jenggot. Ada nukilan dari Imam Madzhab yang 4. Faman sya'a al-wukuf 'ala, maka siapa yang ingin wukuf 'ala artinya mengetahui hal tersebut, silakan merujuk ke buku itu. Maka ada satu buku yang aslinya adalah artikel karya Al-Albani Al-Lihya fi Nadhariddin. Dan perlu diketahui bahasanya sebagian ulama tidak suka diksi ini Nadhariddin atau semisal itu Ra'yuddin, titik-titik menurut pandangan agama, menurut pandangan agama. Semacam saya Bakar Abu Zaid melarang kata Fira'yuddin dalam pandangan agama. Beliau mengatakan agama bukan pandangan. Agama adalah wahyu. Jangan katakan itu pandangan yang boleh jadi ada orang pandangan yang lain. Maka yang tepat adalah beliau katakan, beliau sarankan fi hukmidin, menurut hukum agama atau kalimat semacam itu. Jangan menurut pandangan agama. Agama bukan pandangan, bukan pendapat. Fi ra'yidin, menurut pendapat agama. Agama bukan pendapat, agama adalah wahyu. Oleh karena itu gunakan istilah hukum agama atau semacam itu. Wala tartar ayuhal akh, wahai saudaraku, janganlah engkau tertipu dengan banyaknya orang yang melakukan pelanggaran ini. Wa in kana fihim, meskipun di antara mereka ada sebagian orang yang menisbatkan kepada ilmu, orang yang dianggap ulama. Karena ilmu yang tidak membuahkan amal dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa petunjuk dan cahaya, fal jahlu khairun minhu, maka kebodohan lebih baik daripada ilmu semacam itu. Walasiyama idza stughilla hadzal ilmu, lebih-lebih jika ilmu ini kemudian dimanfaatkan untuk mengutak-atik dalil yang tegas dan menolak dalil yang tegas karena mengikuti hawa nafsu dan karena ingin sejalan bersama arus. Semisal perkataan sebagian mereka yang mengatakan bahasanya membiarkan jenggot bukanlah urusan agama, namun itu urusan dunia. Alat yukhayyaru fihal muslim, yang seorang muslim itu diberi hak pilih antara melakukannya dan tidak. Mereka katakan kalimat ini padahal mereka mengetahui bahasanya membiarkan jenggot itu termasuk fitrah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriatkan oleh Muslim dan yang lainnya. Dan fitrah tidak boleh diganti menurut syariat, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, fitratallahi allati fatarnasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrah Allah yang Allah patrikan pada manusia, la tabdila, tidak ada penggantian dalam fitrah Allah. Ini kalimat berita, maknanya larangan. Maka janganlah kalian ganti fitrah Allah. Dalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, meskipun mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Allah matabit nabi kauli katabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya Allah, teguhkanlah kami dengan perkataan yang teguh di kehidupan dunia dan di akhirat. Kemudian kembali ke atas, wala yarfa'anna fi halqi rajlihi yatahu, dan tidaklah samar, itu satu hal yang jelas, bahwa mengkerok habis jenggot, yang jenggot itu Allah bedakan dengannya seorang laki-laki dari perempuan, adalah bentuk menyerupai perempuan yang akbar, paling top. Bukan min akbar, namun yang paling top. Bentuk tasabuh laki-laki dengan perempuan yang paling top, kata beliau, adalah mencukur habis jenggot. Fala'ala, maka boleh jadi, maka dia semoga, fima aradna, dalam apa yang kami bawakan berupa berbagai dalil, mayukannik, ini satu hal yang bisa memuaskan orang-orang yang melakukan pelanggaran ini, meyakinkan mereka bahasanya itu adalah satu hal yang salah. Semoga Allah maafkan kita dan mereka dari segala perbuatan yang tidak Allah sukai dan tidak Allah ridai. Maka beliau tutup dengan doa dan harapan. Dan ada bahkan satu buku khusus yang cukup tebal yang membahas tentang adillah tahrimi halqilih, ya. Kira-kira Abdul Mukaddam. Muhammad Ismail Al-Muqaddam, ulama Mesir. Dan catatan penting berkaitan dengan hal ini, yang Nabi perintahkan adalah membiarkan jenggot untuk tumbuh. Artinya ketika orang itu punya jenggot, biarkan dia tumbuh. Ini bukanlah Nabi perintahkan untuk menumbuhkan jenggot. Yang enggak punya jenggot ya sudah. Enggak perlu susah dan bersedih hati kemudian memakai firdaus atau lainnya untuk menumbuhkan jenggotnya. Karena yang diperintahkan adalah biarkan dia tumbuh, bukan tumbuhkanlah. Enggak sih kalau kita katakan mengubah ciptaan Allah. ya. Ya, karena ya normalnya laki-laki sebenarnya kan punya jenggot ya. Ya, normalnya laki-laki pakai jenggot. Namun itu takalluf, ya, memaksakan diri dah. Ya, untuk memaksakan diri. Ya, karena dah itu tidak diperintahkan. Yang diperintahkan adalah jangan diganggu. Dan khatamul khitbah, kemudian cincin lamaran atau cincin tunangan kalau di tempat kita. Maka poin yang keenam adalah memakai, sebagian laki-laki memakai cincin emas yang mereka sebut dengan cincin tunangan. Maka ini di samping mengekor orang kafir, li'anna hadil ada, karena kebiasaan ini adalah masuk ke tengah-tengah kaum muslimin minan nasar, dari orang Nasrani. Fafihi, maka di sana juga terdapat pelanggaran yang gamblang terhadap berbagai dalil yang tegas mengharamkan cincin emas untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Menurut pendapat Syaikh Al-Albani, perempuan juga tidak boleh pakai cincin emas yang berbentuk melingkar semacam cincin. Sebagaimana Anda akan mengetahuinya. Dan berikutnya adalah sebagian dari dalil-dalil tersebut. Yang pertama adalah Nabi sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang khatamat zahab, cincin emas. Diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang kedua dari Ibn Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat cincin dari emas di tangan seorang laki-laki, maka Nabi mencabutnya kemudian membuangnya. Kemudian mengatakan, ya'mitu ahadukum, bisa-bisanya salah satu kalian sengaja mendekati satu bara api neraka, kemudian dia letakkan di tangannya. Diatkan oleh Muslim. Fakila li rajul ba'dama dhahab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada orang yang berkata pada orang tersebut setelah Rasul pergi, khud khatamak, ambil kembali cincinmu dan manfaatkanlah. Maka tindakan keras dari Nabi dalam masalah ini ternyata manfaat. Karena dia mengatakan, la wallahi, demi Allah aku tidak mau mengambilnya sama sekali, padahal Rasulullah telah membuangnya. Diriatkan oleh Muslim. Al-Albani mengatakan di sini adalah nasun, dalil tegas haramnya cincin emas, sebagaimana akan datang dari perkataan Imam Ahmad, kalau beliau annahu yukrah, bahasanya cincin emas itu di yukrah, dibenci. Ini adalah dalil tegas haramnya cincin emas. Titik di situ harusnya ya. Titik. Fama sayati an Ahmad. Adapun apa yang nanti akan datang kutipannya dari Imam Ahmad, yang beliau cuma mengatakan yukrah, dibenci cincin emas untuk laki-laki, maka kita maknai dengan makruh tahrim. Ini makruh yang haram. Dan waqat diriatkan dari Abu Hurairah marfu'an sabda Nabi, Nabi mengatakan Allah melaknat laki-laki yang memakai cincin emas. Diriatkanlah Tsaqafi dalam Tsaqafiyat, lakin fi sanadihi, akan tapi di sanadnya terdapat Sa'id bin Miskin dan dia adalah tertuduh dusta, artinya dhaif jiddan. Kemudian dalil yang ketiga tentang cincin emas untuk laki-laki dari Abu Salabah Al-Khusani, sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di tangan beliau Abu Salabah cincin dari emas. Faja'ala, maka mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqa'uhu, memukul-mukuli cincin tersebut, biqadibin ma'ahu, dengan sejenis bambu yang Nabi pegang. Falamma ghafala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Abu Tha'alah ini melihat Nabi memalingkan pandangannya, enggak memperhatikan cincin lagi, alqahu, kemudian dia buang cincin emasnya. Maka Nabi kemudian melihatnya dan tidak melihat cincin itu ada di tangannya. Qal, maka saat Nabi melihatnya, Nabi kemudian mengatakan, ma'aronaka illa qad auja'naka wa ahramnaka, Tidaklah aku berpandangan kecuali aku telah menyakitimu, telah menghukummu, demikian juga telah menimpakan denda kepadamu. Terdenda karena emasnya dibuang. Terhukum, disakiti karena sudah dipukuli pakai bambu. Kemudian dalil yang terakhir untuk cincin, masih ada satu lagi sampai enam. Yang keempat dari Abdullah bin Amr, sunnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat pada salah satu sahabatnya cincin dari emas, maka Nabi membuang muka ini sebagai bentuk hajar. Fa'alqahu, maka dia pun membuangnya. Lalu setelah itu dia memakai cincin dari besi. Maka Nabi mengatakan, hadza syarrun, ini lebih jelek daripada cincin emas. Karena adalah perhiasan penduduk neraka. Lalu dia pun membuangnya, kemudian dia memakai cincin dari perak dan Nabi mendiamkannya. Dikatakan Imam Ahmad, Bukhari di Adabul Mufrad dan lainnya. Kemudian dalil yang kelima, Nabi mengatakan siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyasbas hariran wala dhahaban, janganlah dia memakai sutra, jangan pula dia memakai emas. Dari Imam Ahmad, dari Abu Umamah, marfu'an, marfu' sabda Nabi, bi sanadin hasanin, dengan sanad yang hasan. Dan yang terakhir, Nabi mengatakan siapa memakai emas dari umatku, famata, maka dia mati dalam keadaan masih memakainya, maka Allah haramkan untuknya emasnya surga. Dari Imam Ahmad, dari Abdullah bin Amr ibn al-As, marfu'an sabda Nabi dengan sanad yang sahih. Dan hadis ini telah dibahas oleh Fadilatul Syekh Ahmad Muhammad Syakir dalam ta'liq beliau, komentar beliau terhadap Musnad Imam Ahmad, fa'ajada, dan bab memberikan pembahasan yang bagus. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Catatan-catatan kaki yang terlewat silakan kita baca dalam pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.